Okanisa tena zalina kanda Motema nangai ilingi boyeo Mawa mingi mbona lingio Nakanisi na mipoma Mwasi nanga Okanisa tena zalina kanda Motema nangai ilingi boyeo Mawa mingi mbona lingio Nakanisi na mipoma Bana.